Pengajian Syamsiah halaman 40. Antara mahiyah dan non yang lain atau pertama. Iban maksud tamam juzuk mustarak dan bermula murid dengan tamam juzuk yang mustarak antara mahiyah dan antara nau yang lain itu juzuk yang musyarik, juzuk mustarak alladhi yang tidak ada di belakangnya itu sabuk juzuk mustarak yang keduanya. Makna tamam jinyan adalah sabuk juzuk mustarak yang dilikutnya hanali juzuk. Anak jelas dong, artinya juzuk yang mustarak yang tidak ada juzuk mustarak khalid daripadanya. Tetapi titip juzuk mustarak antara keduanya, kadangkala bahwa ada yang diri dengan juzuk, ada juzuk daripadanya. Hanya tak surah lagi ini, mumpung, tapi hancur kan. Tak dapat kitabnya, apa yang tak surah kitabnya. Jadi menyuruh contoh insan di level di bawah insan adalah Zaidun, Bakrun, Amrun. Kemudian insannya gebungan no, karena insan adalah tamam mahiyah Zaidun, Bakrun, Amrun no. Jadi mahiyah titik, mahiyah siuma, mahiyah tibaka, itulah insan. Adapun hayawan nate, maka insannya dikun dengan no. Kemudian terbicarakan lom kuli yang jid ke juzuk mahiyah, bukan tamam. Menyur tamam adalah kumpulan daripada beberapa kuli sehingga menjadi mahiyah yang tamam dikun. Tapi menyatakan satu juzuk daripada mahiyah bukan tamam. Yang tabuh juzuknya yang kenyang itu kuli yang dakhil dalam mahiyah. Jid ke juzuk bagi mahiyah. Yang kulinya yang ketinjau adakala kulinya adalah tamam. Tamam mahiyah mustarakah, tamam adapun juzuk, pakai jeh dengan pakai bateri, pakai mic je ni kan gacok mic je ni. Antara Zaidun dengan Bakrun musyarikat pada insan. Jadi mustarak Zaidun dengan Bakrun, Amrun, mamadunya musyarikat pada hayawan nate ataupun pada insan. Jadinya tamam mustarak di antara juz'i. Apa yang boleh dimulai insan? Juz'i di bawah insan Zaidun Bakrun. Kemudian Zaidun dengan Bakrun musyarikat pada insan. Antara insan dengan nok yang lain, insan nok kalau itu satu nok. Insan satu nok. Sedangkan Zaidun mana juz'i? Zaidun juz'i bagi insan, Fakrun juz'i bagi insan. Antara juz'i dengan juz'i masyarakat pada no. Kak insan no. Kameng noktif, ilmu noktif. Antara insan dengan ilmu masyarakat pada haiwan. Antara insan dengan ilmu masyarakat pada haiwan. Jadi raih dalam tempat masyarakat ini menyebut insan dunia Zaidun dengan Bakrun. Dan yang mahuwa Zaidun wa Bakrun dia saja haiwan nanti. Karena mahiyah Zaidun dan mahiyah Bakrun adalah haiwan nanti. Tapi mahuwa insan wal bakar sajawul haiwan nanti adalah karena bakar itu haiwan nanti. Sajawul mahuwa insan wal bakar haiwan itu. Jadi haiwan adalah tempat terjadi istirahat antara no insani dengan no yang lain. Dan tempat terjadi istirahatnya kebetulan menjadi juzuk pada mahiyah satu no dan dalam beberapa no-no. Jadi haiwan di bawah haiwan mempunyai banyak no. Insan tapo no haiwan, kambing tapo, lemo tapo, unta tapo, hidung tapo, ulu tapo, yang no yang di bawah haiwan. Antara satu no dengan lainnya bersatu pada haiwan. Di dalam tapo no di bawahnya banyak juz'i. Umpamanya kambing, tiup kambing. Kamengnya, kamengnya adalah anak gabungan kameng. Anak ada kawan kuih, kuih ada buah kuih kameng. Kameng, kameng pulang bin pulih, nah. Buka kamengnya, kamengnya, kamengnya, kamengnya. Antara lele kamengnya masyarakat mandum pada mahiyah kameng. Antara titik di rumah di bakar gali masyarakat pada mahiyah insan. Pada mahiyah titik karena taban mahiyah. Sedangkan menyok antar no dari satu no ke no yang lain bersatu kembali pada mahiyah no, tetapi pada sabah juzuk daripada no. Jina makan insan dengan kameng nah hubungan kan karena juzuk mahiyah awaknya nah yang sama. Juzuk mahiyah insan dengan juzuk mahiyah lemo nah sama. Menyo insan haiwan di lepot ujung ni nate menyo lemo haiwan ku haiwan mo dia hana ku ke ni mengelai benar ke haiwan mo maju nya lemo jadi sama-sama haiwan tadi. Jadi antara no insani dengan no lemo bersatu pada haiwan ka. Jadi yang perlu kita nyono berarti menyo no adalah tamam mahiyah barang di bawahnya. Jadi insan dan nisbah kepada tidik rumah terbakar. Jadi insannya tamam mahiyah. Sebab haiwan nate yang jid ke mahiyah bagi tidik dan juga haiwan nate yang jid ke duduk rumah. Maka masyarakat tidik ke rumah pada haiwan nate ataupun pada insan. Insan ibarat daripada haiwan nate. Maka laginya gekeun keinsannya no karenanya utama mahiyah madata. Di antara kuli yang jadi juzuk mahiyah nah kulinya tamam mustarak tapi kon antara juz'i di bawah ni antara no, antara no dengan no yang lain berarti luar kuno apa insan di bawah insan hayawan apa nate apa. Haiwannya menjadi tamam musyarak di antara insan melimo. Limo no yang lain. Jadi musyarakat insan dengan limo pada haiwan. Haiwannya duduk insan ni, maka haiwan dukun june bagi insan. Ataupun bagi didik. Haiwannya dukun june bagi didik. Karena no insani dengan no lain musyarakat pada haiwan. Jadi jika adalah juzuk mahiyah itu tamam musdarak antara noknya dengan nok yang lain. Maka kuli yang jadi tamam musdarak nok dengan ini. Yang ikut kuli tamam musdarak juz'i. Kan? Tamam musdarak juz'i. Pak Daidun juz'i ikan kuli, Pak Turun juz'i. Jadi kuli yang dia pertama mustarak juz'i, kuli yang dia pertama mustarak juz'i yang dekat dengan no. Tapi punya kuli yang dia pertama mustarak no dekatnya ni. Kalau ada dekat pertama mustarak no, dia ada juga ada no ya. Punya pertama mustarak juz'i, dia ada juz'i. Maka dekat no. Tamam mustara no berarti kata lafa yang lebih baik no yang mengikat antara no-nya dengan no yang lain. Maka gekun gini. Jadi dia ke mana? Juzu yang mustara. Yang tidak adalah juzu mustara harif daripadanya. Kita sebenarnya kata mustara le antara insan dengan kami. Yang pertama musyarikat pada hayawan. Insan hayawan, kami hayawan cik Tanabo. Mencari musyarikat lo antara insan dengan kami pada jisim. Berarti jisim juga kadar mustara antara insan dengan kami. Adapun jisim nami, isim an-nami. An-nami, mana an-nami itu? Sesuatu yang mendamahrail. Sesuatu yang mendamahrail itu nami. Man insan tanya makin rail, makin rail. Bagaimana kami makin rail, makin rail. Berarti nami adalah kadar mustarak di antara insan dan kami. Isim kadar mustarak di jauhar. Johar, insan johar, kami juga johar. Berarti insan dengan kami mustara pada johar lah. Olehnya lah, mawujud ataupun syek. Syek, insan adalah syek. Kami, syek ni. Berarti insan dengan kami adalah musyarikat pada pada syek. Maksud tamam mustara ini tanda pegang lafal hayawan. Hayawan dan nisbah kepada insan lebih jenis. Maka karena tidak ada satu pun kadar mutara antara insan dengan kameng, karena tidak harik, tidak ada juzuk mustara yang harik daripada hayawan. Ini insan tak bono, kameng abono. Yang jadi masalah ini no hayawan, bukan jenis. Hayawan juga jenis. Pakan juga jenis. Karena tidak satu pun kadar mustara antara insan dan kameng yang harif daripada hayawan. Kadar musyaraknya hana harif daripada hayawan. Kumana hana harif? Bagian surah harit ikut menyatakan kon harit ada kala dahil, ada kala draw yang tahu. Mahiyah sesuatu nak keluar daripada sesuatu. Anak juzuk sesuatu nak keluar daripada sesuatu. Anak yang keluar berarti yang keluar yang kon juzuk dan kon diri mahiyah yang keluar. Yang baru ikut keluar. Jadi hina kepegah. Tidak ada tabuh juzuk mustara yang keluar daripada kulinya. Yang mana tamam? Ana itu bin konharit. Konharit dibanding kadar mustara antara insan dengan kameng, adakala kadar mustara itulah hayawan, diri hayawan yang sebagai kadar mustara. Ataupun konhayawan kadar mustara, tapi hana harit daripada hayawan. Kibancik yang nak ada juzuk hayawan berarti umpamaji jisim. Adapun an-nami, an-nami jit kadar mustara antara insan dengan kameng. Tapi anaminyo adalah juzu hayawan. Kaya hayawan adalah anami hasad. Berarti hayawan anami hayawan. Yang dikenal hayawan anami al-hasad. Karena menyebab kaya anami pertama, tapi hana hasad. Pada data, hana ikut juga. Hana dunia mengakui hana teki. Apa kaya? Yang kami, teki, dia tidak tahu. Berarti kami punya perasaan. Nah, punya rasa, pakai hana. Menyuandara kami yang pakai, mencarikan pada anami. Berarti yang jelas, anami menjadi jusuk bagi hayawan. Bukan, berikan nami menjadi jusuk hayawan. Jisim, ternyata jusuk hayawan ini. Karena jisim jusuk nami, nami jusuk hayawan. Berarti jisim jusuk hayawan. Jadi diberita pegang antara insan dengan kami mensyarikat pada jisim, jisimnya tidak keluar daripada hayawan. Mana tidak keluar? Juzuk hayawan. Karena jisim juzuk nami, nami juzuk hayawan. Berarti jisim juzuk hayawan. Oh, tak pegang antara insan dengan kami mensyarikat pada sama-sama johar. Man joharnya ternyata juzuk daripada jisim, jisimnya kena juzuk daripada nami, naminya kena juzuk daripada hayawan. Berarti jauhan, juzuk hayawan ni juzuk baik, tapi juzuk hayawan cik. Maka kekul, tidak ada satu pun juzuk mustara yang kharid daripadanya. Yang di kalbunan ini hana mutaboh pun juzuk mustara yang kharid daripadanya. Kibahan nak kharid, eh dah kena dikrau daripada mustara. Anak karet, draw ji yang menjadi kadar mustara, berarti ji anak karet. Adapun tuan draw ji, juzuk ji, berarti anak karet ji, berarti ji adalah jine. Artinya, sabo juzuk yang mustara, yang tidak adalah juzuk mustara lain, karet daripadanya. Adapun tidak adalah juzuk mustara secara mutlak, itu keluar daripadanya juzuk. Bal, tetapi titip sabo juzuk yang mustara antara keduanya no dengan no yang lain, adakala bahwa ada ianya juzuk itu diri demikian juzuk ataupun juzuk daripadanya. Sebagai contoh hayawan, maka sesungguhnya hayawan itu tamam juzuk mustara antara insan dan Buddha. Bagaimana dengan tamam? Karena tidak ada sabo juzuk yang mustara antara insan dan Buddha kecuali ianya juzuk adakala diri hayawan atau juzuk daripada hayawan. Sebab kadar mustara antara insan dengan Buddha menyukur mustara pada hayawan, pada juzuk hayawan. Dan ketika kadar mustara B pada hayawan dan B pada juzuk hayawan, mana? Kurang, bukan pada persamaan antara insan dengan Buddha yang B hayawan dan B juzuk pada juzuk daripada hayawan. Sebab makin tajuk yang lebih umum, makin juzuk yang akhas. Sebab aam juzuk akhas. Tajuk yang lebih umum lah, juzuk jilam. Tajuk yang lebih umum lah, juzuk jilam. Mana kan juzuk-juzuk? Juzuk daripadanya. Contoh punya juzuk hayawan, bagai contoh johar, ini juzuk hayawan. Jisim nami juzuk hayawan, al-rasad yang juzuk hayawan, al-mutaharik bil iradah yang juga juzuk daripada hayawan. Wa kullun minha dan tiap-tiap daripadanya juzuk. Walaupun ada ia itu musyarikat antara insan dan paras, kecuali sesungguhnya juzuk tidak ia tamak mustara yang keduanya. Jadi memang insan dan paras musyarikat pada johar, tapi johannya bukan tamak mustara. Yang tamam hayawan. Menyu hayawan itu tamam mustara antara insan dan faras. Johar kertama puji tetapi ba'an. Di antara musyarikat-musyarikat antara insan dengan faras termasuk karena sama-sama johar, termasuk karena sama-sama jitim. Tapi menyu buhabih ini adalah musyarikat pada hayawan. Karena tidak ada hayawan melainkan jisim, tidak ada hayawan melainkan hasad, tidak ada hayawan melainkan tahari bilirada, tidak ada hayawan melainkan jauhar. Maka dikatakan musyarikat insan dengan faras pada hayawan kesempurna kadar mustara ini. Jadi makna ini adalah tamam juzuk yang mustara di antara no dan no yang lain. Wa inama dan hanya saja tamam mustara itu hayawan yang mensyuli ianya hayawan di atas kul. Oh, nyangkut, tamungan. Buna, okah, dalam di katul. Ilah, kecuali sesungguhnya juzuk, tidak ada yaitu tamam mustara dan keraguannya. Tetapi nyang adalah bahan mustara. Dan hanya-hanya yang tamam mustara adalah hayawan. Yang tamam bah hayawan. Yang mensyuli ianya hayawan atau memandu. Bab yang dengan hayawan jauhar nainan, ikim nami nainan, asas nainan, mutahari bila reda kena nainan. Jadi mana yang sempurna ini tak hayawan. Tapi tak kena kena jisim. Anak nanti asas. Karena jisim batin jisim cip. Jisim nami jisim, jisim mana nami pi jisim cip. Nami yang nari mana kena kan? Kenapa? Nami yang nari mana? Menyenami mana dengar daripada naumon muqtabain berilah tiba dengar naumon pada dia dihimpai naimon menyenyon nami negeri kemi menaya berarti ini muqtalam daripada namawa mana dia zada dama-dama jadi jisim nami jisim yang makin diuro makin rayu kedudukan urang baginya binatang mana-mana ni le walaupun dekat habis rayu kan ada ikti tidak lagi urut pakai dalam nombor itu pakai di mau di jisim nami bate ho bate dah buka hana rayu wajana di raya aju dah buka rayu wajar rayu biasa tidak dulu kakunan pinnya dalam istilah bate nama jisim nami. Anak kata aku jantung jisim nami bate, bate dia aku jantung jisim yang anak nami. Lepas punya tak belajar ini, tapi dia ni belajar ini oh milik orang pun bakal dibetul lagi ni. Apa mana? Apa ni? Bukan jadi anak. Saya iPhone kali. Bukan si, mungkin si saya pun kan aku nak terkira. Jadi yang jelas dan pegang. Menyepada hayawan yang bina kadar mustara di antara insan dengan paras karena minat madu. Karena selain daripadanya, walau na terjadi istirah, maka adakala diri hayawan, adakala jusuh hayawan. Anak harit, yang dengan anak harit, no? Jadi maknanya tamam, kadar mustara tidak harit daripada bulinya. Warupama yuparu dan kadang-kadang naurungku. Nah, nyonya makna yang lain. Nyonya naurungku makna tamam mustara yang beda dengan makna yang ikut. Coba kekun, bermula murid dengan tamam mustara itu majmu' segala juzuk yang mensyarikat antara keduanya. Kumpulan juzuk. Ya. Kumpulan juzuk juga. Bunuh ada kumpulan. Juzuk mustara. Wadai geturah tamam juzuk mustara maknanya tidak ada juzuk mustara yang harik daripadanya. Hana yang dicubit, hana yang dicubit yang bukan tamam mustara. Menyedihnya warna urungku makna tamam mustara adalah kumpulan segala juzuk mustara yang ku taban lain mudah ku lain. Ini lagi yang diwaham ini tentang apa ni? Hai Bruno, menyedapkan mustara pada Johar. Sedangkan mustara belum menyedapkan pada Johar. Tapi menyedapkan musyarikat pada hayawan. Yang ada enam musyarikat pada Johar, Joharnya diganti dua hayawan. Sedangkan najisim nami, jisim nami diganti dua hayawan. Bah hayawan kena mandu. Padahal kena mandu, benar diwaham musafat. Musafat mandu minan. Makanya naurin itu bermakna itu makna tamam musafat itu maju. Karena waktu itu guna bahayawan musafat itu. Pur hayawan di kanan nainan. Mutahari bini radah nainan. Hasar nainan. Jisim nami nainan. Johar nainan. Berarti musafat itu. Maka langsung ditafsirkan tamam dengan musafat itu. Nah. Berupama dan kadang-kadang dikatakan berulang-ulang dengan sempurna mustara itu majmu' kumpulan segala juzuk yang mustara di antara keduanya, bagi contoh hayawan maka sesungguhnya hayawan itu majmu' jawhar jisim nami hasas mutahari bilirada mandung kanainan. Wahya dan perbelanjaannya jawhar jisim nami hasas mutahari bilirada itu segala juzuk-juzuk yang disyarikat antara insan dan paras. Karena insan dan paras sama-sama mutahari bilirada, sama-sama hasas, sama-sama jisim nami, sama-sama jawhar, dan juga sama-sama hayawan. Kebetulan mustara kuno mengandung mutafat na hayawan. Maka geboh kemana tamam adalah kumpulan segala juzuk mustara. Tapi wahwa mangkudurnya dianya penafsiran dianya mangkudur diruntuhkan akan dia dengan kudruntuh dengan jeneng pasir. Nah jeneng yang pasir yang hana juzuk. Lagi contoh jauhar, jauhar sesuatu yang hana juzuk. Ino dan cok kadar mustara di antara insan dengan doi. Ngedoi empat mustara. Dan pusgah utahari bilirada, doi mana utahari bilirada? Jisim nami, mana nami berbentuk? Dan pusgah jisim, jisim mandir di jauhar merah. Berarti masyarakat antara insan dengan doi benar pada jisim. Kerana hanya kadar mustara ala ilim kini sagai. Kemudian apakah majmuk? Puji majmuk putra pun alam yang di bawah jauhar yang lebih hubung dalam daripada jauhar. Mana dia? Kemudian apakah yang juzuk? Kemudian apakah makna jeneh adalah kumpulan daripada juzuk, sedangkan yang baru kumpulan tidak boleh sagai. Kemudian hayawannya, karena di bawah hayawan nah jisim nami, na jisim, na mutaharik, na hasad dan di bawah hayawan mandung. Yang kejut, menyotakugah hayawan majmuk wajar karena memang di bawah di na juzuk yang lain. Tapi apabila yang jut ke kadar mustara di antara dua bono langsung jauhar, sedangkan jauhar hanali juzuk, menyotakugah jirneh adalah kumpulan daripada lele juzuk, berarti jauhar wajib nih, bapak kumpulan. Menyatakulah tamam, yang makna tamam penuh hana karib, diri jauhar, penuh hana karib daripada jauhar. Adroi, maknanya kibit daripada adroi. Maka surah jeneh yang basit masuk ke dalam tarif jeneh. Menyatakul makna tamam dengan tidak karib. Tapi menyatakul tamam makna dengan majmuk, maka jeneh yang basit hanya kamu daripada jeneh. Pada haji jeneh ini. Jadi penafsiran yang lagainya berarti hana jameh. Hana jameh. Karena nasurah daripada jeneh yang ditubir keluar tahri. Yang menyuruh tak tafsirkan sama dengan makna majmuk ajza. Ya syik atau majud. Ia lekunya ke juzuk johar. Syik. Cik berjuzuk jauhan. Mampu merangkap ini dengan cik jauhan. Dan berjuzuk berarti ketakib daripada cik dan lain cik menjadi jauhan. Sedangkan jauhan hanya juzuk. Mungkin ciknya bahasa yang sumur ke memandung. Kau juzuk jauhar. Cuma ke jauhar bikin cik. Umum pemakaian jauhar segi nak dipakai kepada yang maklum. Ya, nak ke cik pun maklum. Nak cik pun maklum. Tapi ni kan kandasil. Mungkinnya nak karib dari Maria. Bagi Pak Insan, Al-Masyi kan harib. Nah almasi yang sumur kepada insan dan insan tapi kan ini karena hanya dalam dan musuh maya. Jadi menyelapai umum sih lebih umum daripada johar. Tapi mungkin hanya dalam dalam musuh maya johar. Karena johar sesuatu yang mana merakap. Kah? Jadi penjelasan makna tamam mustarak dengan majmu ajidah mangkut diruntuhkan dengan jenis basir bagi contoh jauhar. Karena sesungguhnya jauhar itu jenis yang ali dan tidak ada baginya itu juzuk. Sehingga menyona juzuk sah bangsu semuanya itu majmu ajidah mustarakah. Ini baru kita pergi majmu jadi na juzuk sedangkan juzuk hanali. Maka hana terbenar kata-kata majmu ajza adalah jauhar, sedangkan jauharnya gini. Ibaratna asah, maka ibarat kamu lebih betul ya. Ibarat kamu lebih betul. Nanti ibarat dari kamu, yaitu hana karib, makna tamam, tidak ada juzuk mustarak yang karib daripadanya. Ini kejauhan takik, ibarat takik yang ini. Sebab dari ibarat-ibarat, kalau nak ibaratnya, mikir dulu lagi ni, ibarat dulu lagi ni, tak buka lagi ni. Tak sama. Juga kadang orang lain melompok lah mikir dulu. Yang menyebabkan mereka mikir dulu, balik ujung dulu. Tak sama dari dirinya. Tapi salah-salah, tak sama dari dirinya, kena diri dulu pun. Sebab dia urutnya, dia buka ibarat lagi ni, kali monggo, dia monggo diri dulu kali ni. Habis mungkin, dia buka lagi ni. Budak orang lain gubah dia order dalam keadaan naik diri dalam waktu itu. Budak tanya orang gubah dalam keadaan naik diri dalam waktu itu. Nampak dia dia pun dia. Jadi ibarat kamu lebih betul. Wahdal kalam, ini kalam. Iaitu makna tamam adalah majmu ajidah. Baknya hadal kalam kembali bak rubama palu. Ini kalam terjadi ia dalam al-bayin. Putra al-bayinya. Ini nak kita apa? Ini nak kita apa? Saya tanya ada yang berusaha sebab kan ulama waraan nahari ulama dari kru kukru nukah saya mana? Dari kru mana? Nan negara? Hah? Nan daerah? Kuna katanya dia ada kru men dan sebab dia letaknya lepuk muka waraan hari ya kan kalau yang sebut putra waraan hari ya maka tolong terdalam rempok kuna waraan hari kru yang dimaksud adalah nama Jarehun di dekat di pinggiran kota Balkha. Balkha nama kota yang dicok dari nama pendiri kota. Jadi pun nanarurung diro yang berbuat kotanya asal bernama Balkha. Berdua kotanya dinamakan dengan kota Balkha. Balkhanya di daerah Khorasan. Jadi daerah lain di Khorasan. Kota satu bahagian ini yang kota yang agak terang itu ya. Karena daerah Waraan Nahriyan iftatatahal muslimun. Kon daerah Kanawai asal juga dibudik di Islam yang budik dan kota makmur rata contoh daerah subur rata pak kaya itu lainnya turun iya mewah lumayan ya kaya tadi kaya orang mau ini jadi Khorasan turunnya di dalam belah retimu Khorasan. Jadi Sungai Jaihul Khorasan dah barat daripada Sungai Jaihulnya. Jadi nyokrun belah baratnya Khorasan. Belah nyok yang dari krun. Ini nyok yuk dari krun baru bimun. Jadi yang barat. Ini dari krun. Oleh dia dah tu main dari krun. Ikut lagi aja dari krun dekat. Jadi nampak kejadian jamun ulung jak dari di pihak bulat kena belahnya. Baik di belah di Kerung kan Bukhara belah di Kerung Samarkandi belah di Kerung. Banyak kumpulan dari na Lekiju Dako daerah ini kan yang kebunan yang diikat itu nak nama pun nanti kulinan baik bahawa pun nanti. Tapi lebih masyhur pada jelas dengan waraan hari dari Kerung. Oh dari Kerung. Kita juga nak kerana kumpul dengan anak anak yang kerum. Tuh kumpul anak anak kerum, anak kerum dia. Aku pun yang kumpul dia. Jadi waraan hari mana? Jadi Bukhara ini kumpul hari. Soalnya sama kandi, sama kandi ter yang mengarang di kapuwe. Bukan sama kandi. Bayan. Hah? Bayan. Bayan. Bayan. Bayan. Sama kandi. Ah, yang anak tu. Mawar anak lah. Beda tu kan? Kau tentu cerita kali ini hari ni. Jaihun tentunya nama sungai Jaihun di kota Balkha daerah Khorasan. Di Khorasannya orang anak di Khorasannya adalah barat Luwung. Orang anak ri ke Nuru Khorasan dulu di Mugruwung. Nama di Mugruwungnya orang anak ri dari Luwung. Dulu enggak buat di Luwung. Oh, ya buat kan dari Luwung. Mugruwung dari Luwung. Ya, memang jadi ini. Namanya pada masa Osman. Namanya nama aku nama orang. Hingga benar. Duduk ada yang kaya lagi Baldak. Jadi benar sih pada Baldak yang bernama Baldak Ismon li Baladaini Bainahuma Nahrun. Jadi dua buah daerah yang Baldak Nahrun yang bahasa di Baldak. Perudoh suara alaman bila lebah. Di mana nama kota Baldak? Orang hari nanti mana orang hari kita dari kong telefon. Tapi karena sebenarnya kalau nanya bong, nana daerah khusus nana nama daerah. Lagi dah nama Khorasan dari nana si. Cuma masih bu bagi orang Khorasan justru itu dia orang orang hari dari kong tu dia nanti kap dia sudah di kong. Baik kali kenan. Ini akan dalam sesuatu. Padanya ulama-ulama orang hari nama dari itu. Jadi ini kalam terjadi ya dalam kitab Al-Bayn. Wal nadi maka hendak kita kembali kepada makun nabi barang yang kita berada padanya barang. Buka bawa tau. Yang paling nanti bila makun nabi nyoba tangganya buka bawa tau banyak nak bukanya. Pura nak buka puno jine, yang mana nak buka jino. Kau dah buka dalam masalah ibarat apa yang dah. Anak kulu maka kamu pun bermula juzuk mahia. Jika ada ianya juzuk itu tamam juzuk mustara antara mahia dan antara nyok yang lain, maka dia itu jine. Waila menyokon tamam juzuk mustara, maka dia itu pasar. Sebab nate menyebab contoh. Pokoknya hanya mencarikan insan menggaming pada nate, yang mencarikan pada hayawan. Jadi yang juzuk insan, yang jid kekadar mustara antara insan dan tuan insan adalah hayawan. Berarti hayawan ini. Sedangkan juzuk insan, yaitu nate yang hanya mencarikan antara insan dan nau yang lain, berarti pasar. Amal awal dua rakun yang pertama yaitu jenis bahkan kebohonan jenis waliana. Maka karena sesungguh juzuk mahia jika ada ianya itu tamam juzuk mustara antara mahia dan antara no yang lain, ini saya ada ia itu makul pada jawab mahwa dengan sekira-kira sirka mahwa. Sebabnya pertanyaan antara insan yang terjawab dengan hayawan adalah antara insan dan bapak. Yang mahuan kan hayawan salah. Sebab ini tanya menyebab mahuan insan. Berarti yang ditanya mahia insan. Tak jawab hayawan salah. Karena hayawan bukan mahia insan. Tapi ini tanya mahuan insan wal bakar. Yang pertanyaan adalah mustara di antara insan dan bakar. Maka jawabannya hayawan. Yang mana? Jadi Karena kulinya dikejawab bagi mahuan dan mustara di antara satu no dengan no yang lain, maka kebenarlah jenis. Di anahu karena semuanya pekerjaan, apabila ditanyakan daripada mahiyah dan demikian no yang lain. Niscaya adalah matlub itu tamah mahiyah mustaraka antara keduanya. Antara insan dan bapak. Bahwa pengadilannya tamah mustara itu dan demikian itu hayawan. Sebab yang mencarikan insan dan bakar itu bagi hewan. Maka mahuwa insan dan bakar jawab di hewan. Walidah ubrida, dan apabila dikuasingkan mahiyah dengan soal, katanya mahuwa insando, disyah hanapato demikian juzuk di ayakuna makulan fi jawab, supaya bahwa ada ayat itu yang dikatakan pada jawaban. Nanti yang di jawaban, mahuwa insan, hayawan, nanti. Tapi mahuwa insan wal bakar, hayawan, yang betul. Mahuwa insan, hayawan, halah. Karena sesungguhnya makhluk ketika itu punya kata kuasing adalah tamam mahiyah yang mustara dengan juzuk. Jadi kalau tamam mahiyah yang mustara antara afrad-afrad insan adalah hayawan atau maka hendaknya ikut hayawan. Wal juzuk, sedangkan juzuk daripada hayawan yaitu insan cok tidak ada, yaitu tamam mahiyah yang mutas. Karena dianya tamam mahiyah itu barang yang ditarkibkan syik daripadanya barang dan daripada lainnya. Yang baru berkamah, adalah kumpulan dari segala juzuk-juzuk yang bertarkib menjadi mahiyah. Yang berkamah, mana dia boleh mahuwal insan? Hayawan. Hayawan belum kamah menjadi insan. Tapi punya mahuwal insan wal bakar, yang dia tahu keadaan mustara insan wal bakar. Dia lah jawabannya hayawan. Baik, mahuwal hayawan, mahuwal insan? Hayawan. Mahuwal kamen? Hayawan nih. Tidak, tidak, tidak. Tidak kamen, tidak apa, tidak apa. Dan juga mahuwal kamen? Hayawan, drop di hidung, oh ya rumah, bukan hayawan. Apa kami? Apa datanya mahuwal hayawan? Mahuwal kami dia itu hayawan, tidak hayawan. Tapi hidung kami, apa tidak? Ah, tidak, aku ingin tidak. Wadah maka berulah demikian juzu, yaitu hayawan, hanya saya ada yang makul pada jawab barang yang dianya itu dengan sekiranya sirkat sopat. Jadi baru dia berjawab dengan hayawan apabila pertanyaan dengan keadaan musyrikat. Pertanyaan musyrikat, mahuwa insan wal bakar, yang baru jawab di keadaan musyrikat hayawan. Baik, bak mahuwa insan dari urung hayawan. Walana'ni, dan tidak kamu kendaki dengan jenis melainkan ada. Nyokinyo takai mana jenis yang kamu kendaki. Analai. Sebagai contoh hayawan, maka sesungguhnya hayawan itu kamal juzuk yang mustara antara mahiyah insan dan tahu yang lain. Contoh tahu yang lain dari barat sebenarnya itu. Sehingga apabila ditanyakan daripada insan dan barat dengan mahuma bisaya, adalah jawaban itu hayawan. Dan apabila dihasilkan insan dengan pertanyaan, bisaya tidak patutlah diberi jawaban oleh hayawan. Karena sesungguhnya kamal mahiyahnya itu hayawan nate, tahu hayawan makan. Kakak nama orang ni ya kan? Warasamu dan ketahui oleh mereka itu akannya jenis penyembah semua jenis itu takut puli yang makul ala kasirin yang berbeda hakikat pada jawab mahua. Jadi nyan kait untuk kebenaran jenis nama dunia. Yang pertama jinyan puli makul ala kasirin, makul ala kasirin mengkuli takut. Yang pertama ini kuli makul ala kasirin, dan yang kedua kaiki berbeda hakikat. Kasirinnya berbeda hakikat, karena menyebut satu hakikat adalah no. Kemudian bujuk kejawaban bagi mahuwa, baik nanti kita mau untuk arah am. Gimana? Sesuatu akan empat kali karena nama sahabat. Ada anak juga kan karena nama pun ala kasirin. yang boleh makul ala kathirin anak timbul ilai juga wal makul ala kathirin yang jenis lil khamsati bagi lima buah kuli buat seluruh kulinya memandu makul ala kathirin no jenis pasal agaman ala khas yang memandu makul ala kathirin berarti makul ala kathirin sebagai jenis bagi lima buah kuli dan keluar dengan kata-kata kathirin oleh juz'i karenanya juz'i itu makul ala wahid. Maka dikatakan ada zaidun yang makul ala wahid dan keluar dengan tentunya muhtarifin ambil hakae wabikulina dan sampai dengan tentunya muhtarifin ambil hakae itu keluarlah nau karena sesungguhnya nau itu makul ala kathirin yang bersatu ataupun itifak pada hakikat pada jawaban mahuati. Ini nak insan. Kasirin di bawah insan kan tidak semua dibakar jadi. Nanti dia semua dibakar jadi memenuhnya sahabat tiga. Berarti insan makul ala kasirin. Tapi mau tak bikin ambil hakae. Menyajirnya di bawah jirnya insan ilmu pamen. Hakikat insan ilmu beda. Berarti makul ala kasirin muktalifin ambil hakae. Dan keluar dengan jawabi mahuwa. Dan sampai dengan kata-kata jawabi mahuwa, kejawab mahuwa, keluarlah kuliah yang ketinggalan. Kuliah yang lain. Sebab yang dia kejawaban mahuwa adalah nak dan jenis, katakan. Mahuwa insan. Jawaban ini, hayawan nate. Yang nak. Ataupun mahuwa zaidun. Hayawan nate. Mahuwa insan wal bakar. Hayawan. Jadi yang menjadi jawaban adakala mahiyah, adakala yunay. Makanya dengan kait fi jawabi mahwa keluarlah segala kuli-kuli yang lain. Tahun yang ketinggalan belum mendeki khasah, pasal dan alakam. Kak, wala, betul yang mulanya. Wahwa paribun. Dan bermula dianya jenis itu jenis parib. Jika adalah jawaban itu dan jika adalah jawaban daripada mahiyah dan daripada ba'at barang yang syarikat dianya barat air. Jika adalah jawaban daripada mahiyah dan daripada ba'at ma yang syarikat akannya mahiyah padanya ma itu in jawaban daripada nyamahiyah dan daripada barang yang menjadikan akan nyamahiyah pada nyamah. Kita kawat ina dari mana? Ini jenis karikon yang malajinta dah tahu wapoh pahul malajinta dah tahu wapoh pahul aja nak. Ini jenis ani malajinta wapoh pahul tak tahu aja nak. Tapi mana analis ini wadinya yuk nak. Ni orang jenis yang karib, iupnya nak nalik jenis. Water tu, kan karib ke? Ni iup nak water ke nak? Dah okey, kabin masalah. Retro ke no, kan nampung beli. Tapi kumpung, tapi lu buka mana yang? Moho pakai, mana moho pakai? Cina belajar memahami ibarat yang lagi nyong. Ni berleha. Ketika ibarat yang payah, dia bulu mumpung. Kepu yang beli. Anak payah, betul, dah terkah juga dia. Enam atau karena faedah itu diberi anak fungsi pulau itu wadah kembali ibarat menjadi anak jual tapi yang pertama itu cara memahami jadi yang kekeren jenis pari bunuh jenis punya jawaban mahuwa mahia jawaban daripada mahuwa jenis juga jawaban daripada mahuwa cuma beda dilagai bihasabi syirkah. Menyajirne jawaban mahuwa bihasabi syirkah mahbah. Nah, jenis jenis karib. Tahu jenis karib. Jenis karib adalah apabila adalah jawaban daripada mahiyah dan jawaban daripada ba'at mayusyarikuha. Jenis antara mahiyah dengan mayusyarikuha padanya jawaban mahiyah insan. Ha? Balik. Jawaban mana hayawan? Yang dia berjawaban ma wansan wal marat jawaban ni hayawan. Berarti jawaban hayawan. Jawaban daripada mahiyah. Mahiyah adalah insan. dan mayusyariku hafid, barang yang bersyarikat akan mahiyah padanya jawaban, padanya hewan, itu Buddha. Jika adalah jawaban daripada insan dan Buddha, namanya mahiyah insan dan doji. Jadi mudah saja contoh, mahiyah adalah insan. Mayusyariku hafid, benda lain yang bersyarikat dengan mahiyah pada jawaban hewan itu adalah Buddha. Jika adalah jawaban daripada mahiyah dan ma'at ma'yusyarikuha padanya, itu in jawaban daripadanya dan daripada ma'yusyarikuha fi. Sebagai contoh hayawan dengan nisbah kepada insan. Oh, ingkana cara berkari bermula dengan jenis itu pari. Cara berkari jenis pari apabila jawaban daripada mahiyah dan daripada ba'at ma'yusyarikuha adalah in jawaban daripada mahiyah dan daripada ma'yusyarikuha. Contoh bagi hayawan nisbah kepada insan. Kun mana ilai, hukum ni muka belah ni. Pada kuah main tu hukum ni. You know, kun mana ilai. Apabila yang jika jawaban daripada mahiyah adalah in jawaban daripada mahiyah. Mahiyah dan mayusyarikuha. Mahiyah insan. Mayusyarikuha barang yang bersyarikat dengan insan pada hayawan ia. Mamani kuda. Apabila yang jir kejawaban daripada mahiyah dan mayusyarikuha adalah in jawaban daripada mahiyah dan mayusyarikuha, maka jawabannya sebulan kali. Kul berdiri dengan anakku. Tamang madu dan gubuh menantangi. Jika adalah jawaban daripadanya mahiyah dan daripada ba'at ma'yusyariku hafid, itu kun jawaban daripada mahiyah dan daripada ba'at yang lain. Yang dia kejawaban, dia namanya hayawan. Yang dia kejawaban bagi insan dan hayawan dan seluruh manusia itu harganya. Tapi dia kejawabkan dengan hayawan, dengan jauhar. Nyo jauhar hancur kejawaban bagi ma'yusyarikuha kadang-kadang. Buka, itu juga dari buah hati kau. Dan adalah di sana itu dua buah jawaban. Jadi menyebut jenis bangi berarti dua buah jawaban. Jawab dengan jenis kari tabok, dengan jenis bangi tabok. Dan jika adalah bangi itu dengan satu martabat, lagi contoh jisim nami dengan nisbah kepada insan. Dan adalah di sana itu dua buah jawaban. Jika adalah jenis itu baik dengan satu martabat, sebagai contoh jenis nami dengan nisbah kepada insan. Dan adalah di sana itu lebuh jawaban. Jika adalah jenis itu baik dengan dua buah martabat, sebagai contoh jisim. Dan adalah di sana itu buah jawaban. Jika adalah jenis itu baik dengan lebuh martabat, sebagai contoh johar. Wa'ala hadar iya. Tak, itu syarat. Aku ulung ke bermula kaum sungguh bertertib beratur oleh mereka itu akan segala kuliah sehingga tahayyuk siap ianya kuliah bagi mereka, sehingga siaplah bagi mereka itu oleh tamsil dengannya. Jadi gebugot tertibnya gebugot jenjang sehingga mudah gebugot contoh kepemenan karena untuk bertasihir kepemudah diatur mutalim yang tadi jengen dengannya baru bantu nangis. Maka diwadah oleh mereka itu akan insan. Yang pertama berupa nilai insan. Olehnya baru hayawan. Olehnya jisim nami. Olehnya jisim secara mutlak. Olehnya jauhan. Maka bermula insan itu noh kama arita. Dan hayawan jenis baginya insan. Karena sesungguhnya hayawan itu tamam mahiyah yang mustarakah antara insan dan barat. Menanti jisim nami yang jenis bagi insan tib dan bagi nabadat, nabatat, tumbuhan. Karenanya jisim nami itu sempurna juzuk mustara antara insan dan nabatat. sehingga apabila ditanyakan daripada keduanya, insan dan tumbuh-tumbuhan, dengan ma-huma, apakah keduanya itu insan dan tumbuh-tumbuhan, adalah jawaban itu jisim Nabi. Menanjilah jisim secara mutlak, jitu jenih baginya insan. Karenanya jisim itu sempurna mahiyah yang mutaragah antara insan dan hajar. Hanya hajar bagaimana Nabi. Menajilam johar, jenis yang begini insan. Karenanya johar itu tamam mutara, tamam mahiyah mutaraka antara insan dan antara amal. Maka sungguh lahirlah sesungguhnya pekerjaan harus bahwa ada bagi satu mahiyah itu banyak jenis yang mukhtalifah, yang bermula sebahagiannya jenis itu diatur sebahagian. Yang kemana itu bayangan dia insan, diatirnya nah hewan, diatirnya nah jisim nami, diatirnya nah jisim mutlak, diatirnya lom nah johar pulang kami. Jadi memandungnya jin kepada rusdara, hayawan kepada rusdara antara insan dan kami, jisim nami kepada rusdara antara insan dan pakai, jisim secara mutlak jin kepada rusdara antara insan dan pakai, johar jin kepada rusdara antara insan dan mengapal pulang. Nah, jadi nyangkana tingkatan-tingkatan pada rusdara. Izan tu bisyahada apabila terukir ini di atas Papua nanti dalam Papua nanti karena ukiran bayangan bagaimana panah puluh maka kamu puluh bermula jenis adakala bari atau jenis bari karena sesungguhnya pekerjaan jika adalah jawaban daripada mahiyah dan daripada ba'at ma'yusya dikuha pada demikian jenis itu in jawaban daripadanya mahiyah dan dari sekalian musyarakahnya padanya maka dia itu pari. Lagi contoh hayawan. Jadi yang jitu jawaban adalah sabun lapai kuli yang seluruh yang musyarakah ini jitnya kejawaban. Seluruh no yang musyarakah menginsan pada hayawan maka hayawan menjadi jawaban. Yang you know jawaban hayawan kami musyarikan insan hayawan lima binan buddha binan kodiranya mawan can wal buddha hayawan mawan can wal kami hayawan mawan can wal tidak hayawan memandung jawaban menjadi jawaban memandung hayawan menjadi jawaban untuk seluruh yang musyarikan maka kebenaran jenis kali maka semuanya hayawan menjadi jawaban daripada soal daripada insan dan barat. Ma dengan ma-ma, apakah keduanya insan dan faras? Jawaban hayawan, hayawan. Dan juga tiannya hayawan, jid kejawaban dengan ainnya hayawan daripada insan dan sekalian no yang mencarikan bagi insan pada hayawan ia. Ini yang untuk ma-wansan wal-lumu, apa sih? Ma-wansan wal-lulu, apa sih? Hayawan itu apa sih? Jadi seluruh yang mencarikan dengan insan pada hayawan ia, maka hayawan jadi jawaban. Betul kan? Seluruh no yang mensyarikat dengan insan pada wasa hayawan ia ketika datangnya antara insan dan nohnya maka hayawan jadi jawaban yang kedua kali dan jika adalah jawaban daripada mahiyah dan daripada ba'at ma'yusyarikuha pada dunia ini itu kon jawaban daripadanya mahiyah dan daripada ba'at yang lain maka dia itu baik. Contoh lagi jisim nami jisim yang utama-utama maka sesungguh nabatat tumbuh-tumbuhan dan hayawan musyarikat ia akan insan padanya jisim nami you know insan musyarikat dengan hayawan pada jisim nami insan musyarikat dengan pakai pada jisim nami dan dianya jisim nami itu jawaban daripada insan dan daripada musyarakat nabatiyah hadir kejawaban pada musyarakat hayawaniyah. You know, insan jisim nami, hayawan lain mengandung jisim nami dan pakai jisim nami ini. Tak. You know, jisim nami adalah jenis bagi insan. Karena insan musyarikat dengan pakai pada jisim nami dan juga musyarikat dengan hayawan pada jisim nami. Tapi apakah ketika pertanyaan mahuwa insan wal bakar dia terlewat di jisim nami? Bidanya mahuwa insan wal bakar jawab jisim nami anjur menyau mahuwa insan wal bakar payah jawab hayawan mahuwa insan wal nabat jawabannya jisim nami jawaban jisim nami hanjut ke jawaban pada seluruh jisim nami. Ini yang terpegang. Karena kamen jisim nami, kamen jisim nami, tapi menyatanya mahuwa insan wal kamen hanjut jawab dengan jisim nami. Karena ada juduk lain yang lebih khusus antara insan dengan kamen, yaitu hewan. Oh, tak ada jawab dengan jisim nami, dia pun nolak. Mahuwa kamen, jawabannya binatang, salah. Mahuwa insan, binatang, salah. Mahuwa insan wal bakar, hewan, betul. Mahuwa insan wal bakar, jisim nami, salah. Walaupun insan jisim nami, hewan jisim nami, tapi jisim nami hadir terjawaban bagi insan dan bakar. Karena jisim nami kon tamam mustara, kon tamam, tetapi bangan mustara, maka hadir jawaban. Sedangkan insan dengan kamen musyarikat pada jisim nami, tapi pakai jisim nami yang dijawaban. Sedangkan lafai jawaban, lafai hayawan, jid kejawaban bagi insan dan kamen, dan jid kejawaban bagi seluruh yang namanya hayawan. Mahwa insan wal kamen, wal kamen, mahwa insan wal tidak, mahwa insan wal tidak, memadunya bagi hayawan. Jadi apabila jenisnya jin kejawaban bagi seluruh yang syarikat pada jenisnya, maka jenisnya kali. Apabila jenisnya hanjir kejawaban bagi seluruh yang syarikat pada jenisnya, maka itu jenisnya bangi. Muhammadiyah jauhan insan non bate banyak syarikat pada jauhan. Tapi apakah seluruh jauhan artinya menyisah kita jauh dengan jauhan? Tidak jauhan, cuma jauhan. Mawa tayjon wa amrun jauhan. Kanjut, maju wa hewan natai. Mawa tayjon wa bakrun, jawabannya hayawan natai. Hanjut jawab dengan hayawan tau. Apalagi dengan jauhan. Berarti mustara betul ya mustara pada jauhan. Tapi jauhan nanti jawaban. Menyelinih karib, setiap yang terjadi mustara, maka dia menjadi jawaban. Menyajirnya kemarin terjadi mustarakna kejawaban hadir. Hadir mandum. Kampung. Tetapi jawaban daripadanya dari mustarakahnya adalah hayawaniyah. Daripada mustarakah hayawaniyah adalah hayawan. Dan adalah di sana itu dua bom jawaban. Jadi menyajirnya kemarin berarti jawaban dua bom. Yang pertama, jenis karib jenis jawaban. Dan jenis bangi pun jenis jawaban. Dan adalah di sana itu dua buah jawaban. Jika adalah jenis bangi dengan satu martabat. Jadi contoh jisim nami, yang bangi satu martabat. Maka jawaban dua buah yang disebabkan kepada insan. Maka dua, karena sesungguh hayawan itu jawaban. Dan dianya jisim nami, jawabannya lain. Jadi kata buah jawaban. Satu martabat bangi, jawaban karena dua buah. Dan ada yang di sana itu lebong jawaban jika adalah jenis bangkit dengan dua bong merkabat. Bagaimana itu jisim mutlak dengan kakiat kepada insan. Maka sesungguh hayawan di jawaban. Jisim nami di jawaban. Nah dua bong. Dan dianya jisim mutlak itu jawabannya gele. Dan ada yang di sana itu lebong jawaban jika adalah jenis itu bangkit dengan lebong merkabat. Contoh bagaimana itu jauhan. Maka sesungguh hayawan jisim nami jisim mutlak itu lebong jawaban kanannya. Sama dianya jawahar di jawabannya itu pula pahala adalnya. Maka tiap kali mutamahlah baik niscaya mutamahlah bilangan jawaban. Dan adalah bilangan jawaban itu lebih ada bilangan martabat baik dengan satu. Satu martabat baik dua jawaban. Dua martabat baik tiga jawaban. Empat martabat baik lima jawaban. Tetap jawaban lebih tabuh. Karena sama sekali itu mau. Karena sesungguh jenis karib boleh mau berbuka. Karena sesungguh jenis karib itu tabung jawaban. Dan sampai lebih dikit tabung martabat daripada segala martabat lain itu cabang tabung jawaban. Jadi jenis karib tabung jawaban, tabung martabat lain tabung jawaban. Maka satu martabat lain dua jawaban, tiga martabat lain empat jawaban.